Maju sini, maju. Maju lagi, maju lagi. Maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Masih dalam surah Al-Hasyr. Tafsir surah Al-Hasyr atau nama lainnya adalah surah Bani Nadhir karena diawali tentang kisah ya, peperangan dengan Bani Nadhir, pengusiran Bani Nadhir dari benteng mereka. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala huwallazi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitab yakni Bani Nadhir, dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Bani Nadhir. Yahudi Bani Nadhir. Ada tiga suku besar yang ada di Madinah, Bani Nadhir. Kemudian Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Ini salah satunya adalah Bani Nadhir. Min diyarihim li awwalil hasyr. Dikeluarkan dari negeri-negeri mereka li awwalil hasyr. Di awal pengusirannya mereka. Di hari pertama pengepungan benteng mereka. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar. Qala haddatsana Sufyan an Abi Sa'id. An Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan man syakka fi anna ardh al-mahsyar hahuna yakni Syam falyaqra hadhihi al-ayah. Siapa yang ragu bahwasanya negeri pengusiran mereka atau negeri dikumpulkannya nanti manusia di akhir zaman di sini yaitu di Syam, maka hendaknya bacalah firman Allah taala wallazi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hasyr qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah saat itu mengatakan akhriju, keluarkan mereka. Qalu ila aina, kemana? Qala ila ardil mahsyar, ke negeri mahsyar, ke negeri pengusiran mereka, yaitu maksudnya adalah negeri Syam. Dikesebutkan awwalil hasyar ya, pengusiran pertama kali mereka atau dikumpulkan pertama kali bagi mereka, dikarenakan di akhir zaman manusia nanti akan dikumpulkan di negeri Syam. Sebagaimana datang hadis tentang ya malahim wa asyratis sa'ah, mengenai tanda-tanda hari kiamat. Wa haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Abu Usama an Auf an al-Hasan. Dari Al-Hasan beliau menceritakan lamma ajla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Nadir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, qala, kemudian beliau mengatakan hadza awwalul hasyr, ini adalah ya pengusiran mereka yang pertama kali, wa ana alal athar, dan aku yang berikutnya, yaitu ke negeri Syam aku berikutnya. Pertama mereka orang-orang Yahudi yang akan digiring ke negeri Syam, dan untuk berikutnya di akhir zaman kita semuanya manusia ya yang nanti akan mendapati akhir zaman, maka mereka akan digiring menuju negeri mahsyar, yaitu di Syam ya. Adapun padang mahsyar yang nanti setelah dibangkitkan itu berbeda lagi. Ya, ini adalah ketika nanti muncul api dari Yaman, muncul dari api Yaman kemudian menggiring seluruh manusia ke negeri Syam. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Bundar dari Ibnu Abi Adi dari Auf dari Al-Hasan dengan riwayat yang sama. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ma dhanantum ay yakhruju, di mana mereka orang-orang Yahudi dari Bani Nadir tidak menyangka mereka akan terusir dari negeri-negeri mereka. Mereka tidak menyangka mereka akan keluar dari negeri mereka. Fi ay fi muddati hisarikum lahum wa qasriha wa kana sittata ayyam ma shiddati husunihim wa man'atiha. Yaitu ketika pengepungan kalian terhadap mereka ya, dan juga disempitkan ruang gerak mereka, dan saat itu ya pengepungan tersebut selama 6 hari dalam keadaan benteng mereka adalah benteng yang sangat kuat, pertahanan juga pertahanan yang sangat kuat, pertahanan benteng militernya itu sangat kuat orang-orang Yahudi. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, mereka menyangka bahwasanya kokohnya benteng mereka, pertahanan militer mereka akan mencegah mereka dari pasukan-pasukan Allah, dari tentara-tentara Allah. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu, maka Allah datangkan kepada mereka pasukan Allah dari apa yang mereka tidak sangka-sangka. Aija'ahum min amrillahi ma lam yakul lahum fi balin, yaitu datang kepada mereka perkara yang Allah tetapkan bagi mereka dari arah yang belum pernah terbesitkan dalam pikiran-pikirannya. Kama fi ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat 26, qad makara alladziina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawa'id fa kharra 'alaihim as-saqf min fawqihim wa ataahumul 'adzaabu min haitsu la yash'urun. Sungguh orang-orang terdahulu mereka, generasi terdahulu, orang-orang terdahulu telah membuat makar, tipu daya. Telah membuat rencana-rencana supaya terhindar dari azab Allah. Terhindar dari ancaman-ancaman Allah. Tapi kemudian Allah datangkan azab tersebut dengan dihancurkan pondasi-pondasi rumah mereka. Kemudian atap rumah mereka roboh dan menimpa mereka, dan datanglah azab siksa Allah dari arah yang tidak terduga. Ya. Orang-orang terdahulu yang mereka kufur kepada Allah, mereka membuat bangunan-bangunan, mengukir batu, membuat bangunan tinggi di atas gunung, ya. Bahkan membendung sungai, membuat bendungan sangat besar di antara dua gunung. Kemudian mereka hidup makmur di situ, seolah-olah tidak akan pernah habis ya kesuburan dan kemakmuran mereka. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan azab kepada mereka dan hancurlah ya kesombongan-kesombongan mereka. Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman ya, cara menanamkan kepada mereka atau mengeluarkan mereka dari negeri-negeri mereka, yakni wa qadzafa fi qulubihimur ru'b, yaitu Allah tanamkan pada hati mereka rasa takut. Ya. Ai al-khauf wal hal'u wal jaz'u, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, wa kaifa la yahsul lahum dzalik, bagaimana hal itu tidak terjadi pada diri mereka. Waqad hasarahumul ladina sara birru' masirata syahrin shalawatullah wasalamu alaihi, bagaimana mereka tidak gentar, mereka telah dikepung oleh sosok nabi yang diberi mukjizat oleh Allah. Nusirtu birra'bi masirata syahrin, kata Rasulullah, aku diberi pertolongan oleh Allah dengan apa, yaitu musuh itu akan gentar menghadapiku walaupun aku masih perjalanan satu bulan. Jadi semua musuh Rasulullah, Rasulullah masih berjalan satu bulan lagi sampai mereka sudah gentar. Ya. Jangankan satu bulan, maka mereka dikepung selama 6 hari, wah, sangat gentar mereka itu, sangat takut. Dilebihkan lagi Rasulullah saat itu mengadakan taktik ya dengan memotong persediaan makan mereka. Jadi benteng mereka sangat kokoh, sangat tinggi. Kemudian sawah-sawah ladang mereka itu di luar daripada benteng. Maka Rasulullah potong pohon-pohon kurma dan dibakar pohon kurmanya, gandumnya. Dalam hal perang, dalam hal taktik itu dalam keadaan tertentu dibolehkan. Secara asalnya perang itu tidak boleh memotong pohon, merusak bangunan, ataupun merusak mata air. Dalam keadaan tertentu, ya seperti pengepungan seperti ini, itu bisa diizinkan. Ya. Rasulullah SAW memutus persediaan makanan. Maka selama 6 hari, mereka habis makanannya. Dan akhirnya mereka menyerah tanpa perang. Mereka keluar dan menghancurkan rumah mereka sendiri. Qauluhu ta'ala yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri atau dengan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Qad taqaddam tafsir Ibnu Ishaq lidzalik, telah lewat tafsir Ibnu Ishaq mengenai perkara ini. Kisah lengkap tentang pengepungan Bani Nadir, pengepungan benteng Bani Nadir. Wa huwa naqdhu mastahsanuhu min suqufihim wa abwabihim wa tahammaluha 'ala al-ibil, di mana mereka menghancurkan apa yang mereka sudah hias-hiasi dari rumah-rumah mereka, atap-atap dan apa namanya pintu-pintu rumah mereka yang sudah sangat bagus, mereka hancurkan sendiri, mereka copot sendiri, kemudian mereka bawa di atas onta-onta mereka. Wa kadzalika qala Urwah bin Zubair, demikian pula dikatakan oleh Urwah bin Zubair, Abdurrahman, ya Ibnu Zaid, Ibnu Aslam, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Wa qala Muqatil bin Hayyan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatiluhum fa idza dhahara ala darbin aw darin hadama hitanaha liyattasi al-makan lil-qital. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika perang melawan mereka, Yahudi Bani Nadir, kalau Rasulullah SAW berada di depan mereka, di depan rumah mereka, maka Rasulullah SAW berusaha menghancurkan benteng-benteng atau tembok-tembok mereka. Ya. Supaya apa? Supaya lebih luas tempat untuk duel, untuk perang. Karena kalau banyak pohon, banyak bangunan agak susah. Maka Rasulullah hancurkan dulu tuh pohon-pohonnya. Ya. Menandakan kita siap perang. Di pohonnya sudah kita bereskan, jadi lapangan. Kita duel di sini. Rupanya baru demikian, kana al-yahud idza alau makanan aw ghalabu ala darbin aw darin naqabu min adbariha tsumma hasanuha wa dabbaruha. Dikarenakan taktik orang Yahudi itu Biasanya mereka itu membuat benteng di tempat yang tinggi. Ya. Di mana saat mereka berperang, mereka akan mundur, berlindung di balik pohon, di balik tembok-tembok. Nanti mereka akan masuk ke benteng utama, ya, yang paling kokoh. Maka Rasulullah SAW ketika mengepung mereka, semua bangunan, semua pohon yang mengelilingi benteng-benteng utama itu dihancurkan semuanya. Sehingga mereka mau sembunyi gak bisa. Ya. Sehingga gak usah heran ketika negara Israel itu mereka menanam banyak pohon, pohon horkot khususnya. Padahal pohon horkot itu secara penghasilan tanamannya gak ada. Gak ada yang dihasilkan dari pohon horkot, gak ada. Ya, walaupun atas namanya untuk penghijauan. Tapi mereka sangat paham di akhir zaman akan sangat bermanfaat pohon horkot tersebut untuk bersembunyi orang-orang Yahudi. Ketika dikejar oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Mereka akan bersembunyi. Ketika mereka bersembunyi di belakang batu, batu tersebut akan berbicara. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua, gua tersebut akan berbicara. Ada orang Yahudi bersembunyi. Tapi ketika mereka bersembunyi di belakang pohon horkot, ya, pada pohon horkot ini pohonnya ya berduri, ya, seperti pohon-pohon hama, ya, pohon gulma yang terkadang malah ditebangi. Tapi mereka malah ditanami untuk bersembunyi keturunan-keturunan mereka nanti di akhir zaman. Nah, mereka itu rencananya luar biasa. Dan salah satu orang yang sangat pintar dalam bertani adalah orang Yahudi. Sangat, mereka itu sangat pintar, sangat cerdas dalam hal pertanian dan perikanan. Ya. Jadi tidak heran ketika Madinah itu di zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi, ya, mereka lah orang-orang yang menjadi tuan tanah-tuan tanahnya. Menjadi ahli-ahli dalam bidang pertaniannya. Ya. Sehingga zaman sekarang pertanian yang paling canggih diantaranya di sana, di Israel sana. Ya. Dari sisi itu mereka sangat cerdas. Dan mereka juga ahli perikanan. Ya. Saking cerdiknya mereka mengakali, ya, untuk mencari ikan. Karena ada larangan pada larangan hari Sabtu untuk mencari ikan, memakan ikan, menjual belikan ikan. Justru mereka memasang kailnya di hari yang sebelumnya, kemudian diambillah pada hari Sabtunya, dijualnya besoknya pada hari Ahadnya. Yaitu kisah dirubahnya mereka wajahnya atau tubuhnya menjadi kera dan babi. Kunu khiradatan khasiin. Kisahnya adalah, ya, orang-orang yang Yahudi melanggar perintah Allah atau larangan Allah pada hari Sabtu. Ada 36 larangan, ya, Yaum Sabat. Mereka sebutnya Yaum Sabat. Ya. Jadi Allah telah memilihkan kepada mereka hari Jumat seperti kita, tapi mereka tidak mau. Maunya hari Sabtu. Akhirnya Allah SWT berikan kepada mereka hari raya di hari Sabtu. Tetapi sebagai balasan dari Allah, mereka diberi larangan di hari Sabtu, 36 larangan. Salah satunya gak boleh makan ikan, gak boleh nyari ikan, gak boleh jual beli ikan, gak boleh apa namanya mintal, gak boleh jahit di hari Sabtu, gak boleh makan daging onta, gak boleh makan daging yang berlemak, ada lemaknya. Jadi daging itu daging murni, ada lemaknya buang. Ya. Dan berbagai macam larangan-larangan pada hari Sabtu. Akhirnya mereka berat sendiri. Mereka berat sendiri dan mereka langgar sendiri. Ya, mereka langgar sendiri larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran yang sangat penting bagi kita, kalau memang perkara mubah, biarkanlah mubah. Perkara haram kita tinggalkan, perkara wajib kita laksanakan. Perkara mubah, biarkanlah itu mubah. Ya. Karena kalau kita perkara mubah kita larang-larang, perkara haram akhirnya dilanggar. Ya, karena yang namanya mubah adalah rukhsah minallah. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu contohnya, ya, karena kerakusan mereka kehilangan banyak hal. Ketika mereka meminta hidangan dari surga, ya, minta makanan dari surga, Allah turunkan manna wa salwa. Allah turunkan manna wa salwa. Manna itu jenis makanan, salwa jenis makanan. Ya, salah satu jenis makanan dari makanan surga tersebut adalah roti putih dan madu yang murni. Saat mereka tiap hari makan roti sama madu, mereka bosan. Akhirnya minta bawang. Mintanya bawang. Ya. Sudah diberi makanan yang lezat, yang nikmat dari surga, langsung dari surga, yang diceritakan dalam tafsir Munkathir, turunnya dari surga itu seperti turunnya salju. Kemudian makanan tersebut jatuh di pohon-pohon, di atap-atap. Kalau mereka mau makan, tinggal ambil aja. Roti-roti dan juga madu. Dan masih lagi 70 jenis manna, 70 jenis salwa, makanan yang mereka rasakan saat itu. Tetapi mereka tidak sabar dan meminta kepada Nabi Musa supaya diturunkan apa? Bawang putih, bawang merah, bawang bakung, kacang, dan seterusnya. Ya. Nah inilah mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan lagi makanan dari surga. Diputuslah makanan dari surga. Nah, dan bekasnya adalah ya yang sekarang ini semua makanan-makanan roti, roti-rotian, gandum, makanan yang enak, yang lezat, madu, itu adalah bekas daripada makanan-makanan surga istilahnya. Daging-daging burung, walah mutayyir mimma yashtahun. Ya, daging burung yang mereka nikmati, makanan-makanan surga, makanan-makanan yang nikmat. Tapi justru mereka lebih menginginkan ya bawang-bawangan. Ya, mereka memilih makanan yang rendah kemudian meninggalkan makanan yang nilainya tinggi. Dan setelah itu di zaman Nabi Isa mereka juga minta lagi, bukan hanya makanan surga, ma'idatan minas sama, hidangan dari surga. Minta diturunkan hidangan dari surga. Dan Allah kabulkan hidangan dari surga. Bagi mereka. Orang-orang Yahudi. Ya, dikabulkan. Ya. Makanya ya, subhanallah ya. Mereka itu kalau kantum perhatikan. Kalau baca Al-Quran. Kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Itu kisahnya Bani Israel. Baik. Dari zamannya Nabi Nabi Yakub, zamannya Nabi Yusuf satu surat sendiri dengan 11 saudaranya, ya jadi Yahudi itu ada 12 suku, ya 12 suku itu dari keturunan 12 anaknya Nabi Yakub, ya turun 12 suku orang-orang Yahudi, kisahnya mereka bersama dengan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Sampai kepada Nabi Isa, belum kisah-kisah yang lainnya. Kalau kita lihat, banyak sekali kisah ya, mengenai Bani Israel di dalam Al-Qur'an. Sangat banyak. Tujuannya apa? Ya, fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang cerdas, ambillah pelajaran dari sini. Dari kisah orang Yahudi, ambillah pelajaran. Secara nasab orang Yahudi itu nasab terhormat. Keistimewaan orang Yahudi itu mereka menjaga nasab sampai Nabi Ishak. Dan bersih dari yang namanya perzinaan. Gak ada. Ya. Bersih mereka. Kalau ada orang berzina tidak dianggap sebagai Bani Israel. Diusir dari negeri mereka. Ya. Bahkan kalau Yahudi yang ekstrim. Mereka hanya menganggap sah keturunan dari bapak ibu yang Israel, yang Bani Israel. Kalau bapaknya Bani Israel, ibunya bukan, tidak diakui. Atau sebaliknya, tidak diakui. Ya. Mereka sangat menjaga yang namanya nasab. Ya. Mereka sangat menjaga. Bani Israel sangat menjaga masalah nasab. Mereka juga Bani Israel, ya, paling banyak diturunkan Nabi. Ribuan Nabi diturunkan kepada mereka. Ribuan Nabi diturunkan kepada mereka, Bani Israel. Setiap hari mereka baca Alkitab. Setiap hari. Salatnya 50 waktu. Yang ortodok 50 waktu. Yang pakainya hitam-hitam berjenggot lebat. Pakainya topi. Salatnya 50 waktu. Ya. Puasanya 40 hari. Kalau mau dihitung banyakkan mereka ibadahnya. Tetapi karena kesombongan mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi. Sebagian mereka mengakui, ya Muhammad adalah nabi, tapi bagi non Israel, non Bani Israel menurut mereka. Ya, Muhammad adalah nabi, tapi nabinya selain Bani Israel. Ya. Maka fa'tabiru ya ulil absar. Ya. Wa qawluhu ta'ala walaula an kataballahu 'alaihimul jala' la'adzabahum fid dunya. Kalau bukan Allah tetapkan atas mereka adanya pengusiran dari negeri, la'adzabahum fid dunya. Niscaya Allah akan azab mereka di dunia. Mereka akan mati di dunia, akan dibunuh di dunia dalam peperangan. Yaitu kalau seandainya mereka saat dikepung itu tidak keluar dari bentengnya, tidak menyerah, ya niscaya mereka semuanya akan mati di benteng-bentengnya. Ai laula an kataballahu 'alaihim hadzal jala'a wan nadhi min diyarihim wa amwalihim lakana lahum 'indallahi 'adzabun akhar min al-qatl was-sabi wa nahwi dzalik. Kata Imam Nukaisir, kalaulah Allah tidak menetapkan atas mereka pengusiran dari negeri-negeri mereka dan harta-harta mereka, niscaya Allah punya siksaan yang lain bagi mereka berupa mereka dibunuh, mereka ditahan, dan seterusnya. Ketika kalah perang, maka demikian. Akan dikuasai, akan menjadikan budak, atau apa dimintai tebusan. لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ سَيُعَذِّبُهُمْ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا مَعَ مَا عَدَّ لَهُمْ فِي الدَّارِ الْأَخِرَةِ مِنَ الْعَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَا. Dikarenakan Allah telah menetapkan atas mereka, Yahudi Bani Nadir, Allah akan menyiksa mereka di dunia bersamaan dengan apa yang Allah persiapkan bagi mereka di negeri akhirat dari azab yang sangat pedih di dalam neraka jahannam. Jadi Yahudi Bani Nadir, ribuan Bani Nadir ini tidak ada yang masuk Islam kecuali dua. Kemarin telah disebutkan. Jadi ribuan mereka ini Yahudi Bani Nadir, saking kesukuannya sangat sangat besar, gengsi untuk masuk Islam, hampir-hampir enggak ada yang masuk Islam kecuali dua yang masuk Islam. Dua yang masuk Islam. Cuma dua toh, yang lainnya tidak ada. Akhirnya mereka terusir dari negerinya. Mereka tersiksa di dunia sebelum nanti tersiksa di akhirat. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Abdullah bin Shalih katibul Layth قال حدثني الليث عن أخيل بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير كذا صحابة عروة بن الزبير رضي الله عنه بلما قتكن ثم كانت رقعة بني نضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من رقعة بدر. Kemudian mereka terjadinya pertempuran Bani Nadir, Rasulullah melawan Bani Nadir, di mana Bani Nadir adalah kelompok besar orang-orang Yahudi. Sekitar jarak pertempuran tersebut 6 bulan setelah Perang Badar. Saat Perang Badar Rasulullah menang. Sehingga cukup menggentarkan orang-orang musyrikin dan musuh-musuh Islam. Wa kana manziluhum binahiyatin minal Madinah. Di mana tempat tinggal mereka itu di sisi dari kota Madinah. Fahasarahum Rasulullah SAW hatta nazalu alal jala'. Kemudian Rasulullah SAW mengepung mereka sampai mereka menyerah. Wa anna lahuma aqallat al-ibilu min al-amwali wal-amti'ah illa al-halqah wa hiya silah. Yaitu ketika mereka menyerah, mereka boleh membawa harta dan perabotan rumah mereka sebisa yang dibawa oleh ontanya mereka. Kecuali yang tidak boleh dibawa adalah senjata. Halqah atau silah pedang. Tameng, pedang, semua persenjataan tempur tidak boleh dibawa. Fa ajlahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibal Syam, maka Rasulullah mengusir mereka ke arah Syam. Qala wal jala kutiba alaihi fi ayin min at-Taurah. Di mana pengusiran ini sebenarnya sudah ditulis dalam kitab Taurat. Mereka sudah tahu kalau tidak ikut nabi terakhir, mereka akan diusir oleh nabi terakhir tersebut ke Syam. Sudah tahu ditulis dalam kitab Tauratnya mereka. Anak sebut Taurat ya dengan bahasa mereka, bahasa Arabnya Taurat. Taurat dalam bahasa mereka bacanya Taurat. Wa kanu min sabtin lam yusibhumul jala qabla ma sallata alaihim Rasulullah. Di mana mereka adalah kelompok Yahudi yang paling pandai berperang, yang paling kuat, yang belum pernah nyerah dalam perang. Padahal rata-rata Yahudi itu pengecut biasanya. Ini yang paling kuatnya. Ya. Tetapi kemudian berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang Yahudi itu la yuqatilunakum jami'a illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Tidaklah mereka orang-orang Yahudi berani memerangi kalian kecuali di belakang tembok, kecuali di belakang benteng-benteng mereka, di belakang tembok-tembok mereka. Ba'suhum bainahum syadid. Perselisihan di antara mereka itu sangat luar biasa. Antar suku, 12 suku. Ini musuh-musuhan. Sampai ketika mereka berhasil pada zaman Nabi Musa, diseberangkan oleh Nabi Musa, dengan dibelahnya lautan, mereka kehausan, minta kepada Nabi Musa, tolong doakan kepada Allah supaya ngasih air. Dikabulkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memancarkan dari batu 12 mata air. Ya. Masing-masing dari suku tersebut akan minum dari pancuran-pancuran 12 tadi, masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, mereka tidak akan mau satu mata air diminum oleh suku yang berbeda. Perselisihan sudah ada dari semenjak dahulu. Ya. Dan masing-masing dari Yahudi ini mereka pun bermusuhan. Ya. Jadi sebelum kisah Rasulullah datang ke Madinah, orang Yahudi ini bermusuhan satu sama lain perang. Mengajak Aus, satunya mengajak Khazraj. Ketika perang ada yang tertangkap, kemudian dibayarlah diyat. Nah, diyatnya itu dimanfaatkan dijadikan bisnis oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu bisnis perang dari dulu. Membuat konflik Aus dan Khazraj. Dibuat konflik. Setelah konflik mereka sudah perang. Senjata dipasok, dijual kepada mereka. Setelah mereka itu kalah dan ada yang tertangkap, disuruh bayar denda. Bayarnya kepada siapa? Kepada Yahudi. Jadi bisnis perang dari dulu ya mereka memang menjalankannya dari semenjak zaman Rasulullah SAW. Tapi mereka sendiri kalau untuk perang, pengecut. Beraninya kalau di belakang tembok. Di belakang benteng-benteng mereka. Tapi kalau berhadapan, pasti mereka tidak mau. Mendingan nyerah kabur. Itu ciri khas mereka. Ya. Sehingga tidak perlu takut pada mereka. Biasanya orang Yahudi itu akan memakai tangan orang lain. Memakai pasukan lain. Ya. Atau memiliki benteng yang sangat lengkap. Wa kanu min sibtin... Wa anzalallahu fihim, kemudian Allah turunkan surah Al-Hasyr ini. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila qawlihi wal yukhziyal fasiqin. Turunlah ayat ini. Sehingga surat ini surat Al-Hasyr, ya, nama lainnya adalah surah Bani Nadir. Ya. Wa qala Ikrim al-jala al-qatl. Al-jala di sini adalah al-qatl, dibunuhnya mereka. Wa fi riwayatin anhu al-fana, al-fana yaitu kebinasaan mereka. Wa qala qadada al-jala khurujun nas min al-balad ila al-balad. Yaitu Allah siksa mereka di dunia dengan terusir dari satu negeri ke negeri yang lain. Kalau antum baca sejarah di perang dunia 1 dan perang dunia 2, bangsa yang dibantai sana, bantai sini, usir sini, Yahudi. Baca sejarah. Kalau baca sejarah perang dunia 1 dan 2 di Eropa, negeri yang penuh dengan perang, salah satu yang dibantai adalah Yahudi. Di Jerman dibantai oleh Nazi. Habis-habisan. Ya. Jutaan orang Yahudi dan disisakan beberapa orang saja. Ya. Padahal Nazi ini, Hitler, dia sendiri ada darah Yahudi. Ya, tetapi lebih dominan Kristennya. Lebih dominan Nasraninya. dan dia sangat dendam terhadap orang Yahudi sehingga ketika berkuasa dibantailah ini orang-orang Yahudi. Ya, digali parit, dimasukkan, setelah itu enggak dikasih makan sampai terjadi kanibalisme, makan satu sama lain, setelah itu diperundung. Itu yang dilakukan oleh Hitler. Dan disisakan beberapa, ya, ada yang mengatakan 200. Disisakan 200. Kenapa ditepaskan, ya, kata dia, supaya dunia tahu bagaimana kejahatan mereka. Ya, bagaimana liciknya mereka. Ya, inilah ikhwan fillah subhanallah wal muhim. Di mana al-jala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka, mereka itu sudah tertulis dalam Taurat. Kalau mereka menyelisihi nabi akhir zaman, mereka akan terusir dari satu negeri ke negeri yang berikutnya. Terusir. Dan dalam sejarah terbukti. Sejarah modern di abad 20-21, perang dunia 1, perang dunia 2, mereka jadi korban. Lari sana, lari sini. Dibantai sama Jerman, lari ke Inggris. Setelah itu, Inggris ngasih tempat ke Palestina. Ya, dan seterusnya. Dan nanti mereka pun akan terusir lagi dari Palestina tadi. Dari negeri Syam tersebut. Ya. Itu adalah azab di dunia. Terusirnya negeri mereka. Dimanapun dibenci sama orang. Terusir lagi, dibantai lagi, pindah lagi, terusir lagi, dan seterusnya. Orang Yahudi sudah ditetapkan. Karena apa? Mereka tidak mengikuti nabi yang terakhir. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala dhahak ajlahum ila Syam. Yang pertama, mereka terusir ke negeri Syam. Ya. Wa'a'ta kulla thalathati ba'iran wa saqa' fahada al-jala. Di mana saat itu, masing-masing keluarga itu dikasih 3 onta. Kemudian dikasih bekal air oleh Rasulullah. Ini onta 3 oleh kalian. Kasih bekal air. Silahkan bawa barang kalian semuatnya 3 onta ini. Rasulullah masih kasihan kepada mereka. Diarahkanlah ke Syam. Nah, itu sudah ditetapkan. Dan mereka sudah tahu dalam Tauratnya mereka. Mereka akan diusir ke Syam. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثني أبي عن عمي عن قال حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari ابن عباس رضي الله عنهما dikeluarkan oleh البيهقي dalam دلائل النبوة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ. Di mana saat Rasulullah SAW mengepung mereka, mereka benar-benar dalam keadaan genting dan terjepit. فَأَعْتُوهُ مَا أَرَادَ مِنْهُمْ فَصَالَحَهُمْ عَلَىٰ أَيُّحْكِنَ لَهُمْ دِمَاءَهُمْ وَأَيُّغْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ وَمِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ. Akhirnya mereka meminta perjanjian damai. Kalau sudah terdesak, orang Yahudi pasti minta perjanjian damai. Supaya aman darah mereka, bisa keluar dari negeri mereka, kemudian mereka akan mencari negeri yang baru. Wa ayyusayyirahum ila adri'ati Syam, kemudian mereka diarahkan ke pinggir negeri Syam. Wa ja'ala likulli thalathatin minhum ba'iran wa saqa. Dalam riwayat ini, masing-masing dari 3 orang dikasih 1. Ya, dikasih 1. Kalau tadi 1 orang dikasih 3. Kalau ini masing-masing 3 orang dikasih 1 onta. Wal jala yakhrajuhum min ardihim ila ahdin ukhra. Dan al jala yang Allah tetapkan atas mereka adalah mereka akan terusir dari satu negeri ke negeri berikutnya. Terusir lagi dari satu negeri ke negeri berikutnya. Sebagai bentuk azab dari Allah karena mereka tidak mengikuti, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dari Muhammad bin Maslama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Bani Nadhir wa amarahu an yu'jilahum fil jala' 3 ayyam. Bahwasanya Muhammad bin Maslama diutus oleh Rasulullah untuk menemui Bani Nadhir dan memerintahkan kepada mereka untuk mengusir mereka dikasih waktu 3 hari. Mengosongkan wilayah mereka. Ya, kalah perang ya harus ikut aturan. Dan begitu. Wa qaluhu ta'ala walahum fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka orang-orang Yahudi di akhirat mendapatkan azab neraka, diancam dengan azab neraka. Ai hatama hatmun lazimun la budda lahum minhu, perkara yang pasti dan tidak mungkin meleset. Siapa yang mati dalam keadaan Yahudi tidak beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hatmun lazimun, kepastian yang pasti, ketetapan yang tetap bahwasanya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Ya, dikatakan ya, kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ya, beda dengan orang-orang liberal yang mengatakan semua agama itu sama. Kalau agama sama, enggak usah di Islam saja, sana aja kamu. Ya. Kalau semua agama itu sama, pasti namanya enggak akan berbeda, wong namanya sama. Itulah orang-orang liberal ya, dididik oleh mereka. Ya. Anak-anak kiai, anak ustaz dikasih beasiswa sekolah agama tapi bukan di Saudi karena Wahabi katanya kalau di Saudi. Akhirnya sekolahnya kebablasan ke Amerika. S1, S2, S3 di Amerika. Jurusan tafsir, jurusan Amerika. Ya. Ada lagi selain Amerika di London, Belanda. Ya. Legend Belanda lebih ngeri lagi. Jadi kalau antum lihat sejarah para peneliti-peneliti Islam Barat, itu kalau mereka orang Amerika, biasanya nyerangnya dari sisi tafsir. Apa dulu namanya metode tafsir? Apa namanya? Lupa saya. Namanya agak sulit ya. Yang bahasa Inggrisnya pinter. Coba. Apa itu? Terus lupalah pokoknya. Metode mereka itu berkembang biasanya. Memang yang senangnya menafsirkan ayat dengan ngawur, dengan metode liberal adalah orang-orang yang belajar di Amerika. Kalau lulusan Belanda itu beda lagi. Belanda itu spesialisnya hadis. Belanda spesialisnya hadis. Mereka dari sejarah dulu itu meneliti hadis senangnya. Ya. Ada beberapa profesor-profesor dari Belanda yang mereka memiliki gelar profesor gara-gara ini. Seperti A.J. Wensing. A.J. Wensing itu penulis kitab Mu'jam Mufakhras fi Al-Fadil Hadis, 10 jilid kumpulan seluruh hadis. Yang kitab ini diakui para ulama jempolan. Ini kitab luar biasa. Yang nulis ini super cerdas. Tingkat imam, kalau dia muslim pasti dia jadi imam. Kalangan kaum muslim. Yang nulis orang kafir, profesor, namanya A.J. Wensing. Dari Belanda, Leiden. Leiden, Belanda. Dan kitab-kitab manuskrip Islam di sana ditumpuk banyak, luar biasa. Kolektor kitab-kitab ya kaum muslimin, khususnya kitab-kitab hadis, kitab sejarah, itu dikumpulkan di sana. Kalau di Indonesia, apa sama namanya? Yang David Attenborough apa? Itu adalah risalah doktoroh. Risalah doktoroh itu namanya apa? Tesis apa? Tesis ya. Yang dia teliti rela untuk menjadi pura-pura Islam, kemudian menyimpulkan sebuah kesimpulan teori untuk memecah belah kaum muslimin di Indonesia, yaitu politik adu domba agama. Siapa namanya? Snok Horgonyet. Dia rela 5 tahun di Mekah. Rela 5 tahun di Mekah belajar. Subhanallah. Spesialis hadis. Sampai dijuluki ahlul hadis. Tapi palsu. Kafir. Ya. Membuat sebuah pakarnya itu hadis sama fikih. Membuat sebuah teori David and Emperor. Yang menghancurkan ya tatanan kaum muslimin, dipecah belah di wilayah Asia. Ini biang keroknya. Dari legend Belanda. Dia dapat profesor, gelar profesor S3 dan profesornya di situ. Legend Belanda. Kalau lulusan itu biasanya senang-senang ngotak-ngatik hadis. Ya, dan politik adu domba kaum muslimin. Kalau lulusan Amerika, biasanya mereka akan biasanya senang ngotak-ngatik masalah tafsir dan sejarah. Antum kenal presiden Amerika yang zaman yang orang tuanya dan anaknya itu jadi presiden yang sama-sama nyerang Irak? George Bush. Itu kakeknya George Bush adalah seorang profesor sejarah. Namanya juga George Bush. Sama. Jadi 7 turunannya George Bush semua. Itu dia, George Bush yang kakek kesekiannya, saya lupa. Itu punya satu kitab. Kenapa anak katakan kitab? Karena bukunya itu berbahasa Arab. Judulnya As-Sirah Nabawiyah. The History of Prophet Muhammad. Ya. Itu dalam versi Inggrisnya. Kemudian dibuat dalam versi Arabiknya. Judulnya Sirah Nabawiyah. The History of Prophet Muhammad. 4 jilid dicetak di Mesir. Saya pernah lihat kitabnya. Allahu Akbar. Kita aja gak bisa nulis begitu. Ini George Bush bisa nulis. 4 jilid lagi. Dia jadi profesor karena menulis itu. Tetapi sayangnya dia habiskan hidupnya untuk meneliti sejarah Nabi Muhammad. Tetapi tidak beriman. Itu yang mengerikannya. Maka sebuah pelajaran bagi kita ma'asyiral muslimin. Orang kafir saja hanya demi gelar akademis duniawiyah. Untuk jadi S1, S2, S3. Dalam bidang sejarah, dalam bidang apa. Dia rela mempelajari 5 tahun. Staf horgonya 5 tahun di Mekah belajar agama. Rela disunat. 5 tahun pulang-pulang di Aceh. Kemudian berdakwah. Setelah itu pulang ke Batavia. Rupanya seragamnya udah beda. Rupanya setelah itu ketahuan dia adalah orang Belanda yang menyamar. Dapat gelar doktor. Ya. Ajie Wensing belajar di Mesir. Kuliah hadis di Fakultas Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo. Masuk di situ. Rupanya dia setelah selesai ya jadi rektor, jadi dosen kehormatan di Leiden, Belanda. Bahkan dapat Nobel penghargaan dari Ratu Wilhelma Belanda. Sejarah itu. Dicatat itu. Ya. Bahkan kitabnya diakui. Syekh bin Baz memuji. Ini kitab luar biasa. Jempolan. Kitab hadis. Kalau yang menulis seorang muslim. Dia jadi imam. Fi ilmil hadis. Sayangnya dia seorang kafir. Seorang kafir. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Dia pelajari bertahun-tahun. Tapi tidak menimbulkan iman. Ada 3 tokoh tadi ya. 1 di Indonesia namanya siapa? Snok Korgonya. 1 di Mesir yang balik ke Belanda itu Ajie Wensing. Kitabnya ada 10 jilid. Ya, yang versi Arabnya saya punya. Ajie Wensing. Diteliti kembali oleh Profesor Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, kemudian tokoh yang ketiga yang tadi jadikan contoh siapa? George Bush. Tapi George Bush bukan presiden, kakeknya presiden. Enggak tahu kakek keberapanya, yang jelas dia profesor dalam bidang sejarah. Punya kitab namanya Sirah Nabawiyah atau The History of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Nah, khana fidina azakumullah, demikian ya. Jadi orang-orang Yahudi dan yang sejenis mereka, mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, kita mengenal anak kita, hatta lihat kaki aja kita kenal itu anak kita. Kenapa kenal? Yo, sangat kenal itu anak kita. Bahkan kalau orang pakai topeng semua kelihatan cuma mata saja. Lihat mata, oh itu anak saya. Kenapa? Dari matanya. Pasti tahu. Ya, oleh karena itu kita perlu kadang ada iri ya. Orang-orang barat saja. Yang tadi Snok Horgonya 5 tahun. Ya, dia menghabiskan di Mekah pura-pura muslim untuk mempelajari hadis. Mempelajari fikih. Ya. Kemudian Ajie Wensing sampai kuliah di Al-Azhar. Mengenyawar sebagai seorang muslim untuk menjadi ahli hadis. Yang dia memang ditugaskan oleh pemerintah Belanda saat itu. Untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kemudian tadi George Bush, ya, yang dia meneliti menjadi profesor sejarah, ya, untuk mencapai gelarnya tersebut membuat buku Sirah Nabawiyah atau The History of Prophet Muhammad. Dan ada satu lagi yang terakhir-terakhir itu Profesor William Dornat, suami istri, ini pakar sejarah. Dan bukunya terlaris dan termahal harganya. Sampai 60 jilid, dicetak dua versi. Dalam bahasa Arabnya judulnya Qissatul Hidarah. Kalau dalam versi Inggrisnya The History of Civilization. Sejarah peradaban dunia. Itu tercetak di Mesir dengan bahasa Arab. Jadi buat-buat versi bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, kita pernah, kalau fisik kitabnya, kita pernah lihat di online itu satu jilid bekasan ini udah cetakan lama dijual harga 800 ribu. Satu jilid tok. Karena kitab langka, buku langka. Tapi kita berhasil download ada PDF-nya di internet banyak versi bahasa Arabnya. Itu kalau kita lihat dibaca, itu persis kayak Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Jadi kalau tak baca dan tak simpulkan, ini bisa dikatakan mayoritas yang dia nukil itu dari buku-buku Islam. Dari Bidayah wa Nihayah, Tarikh Tabari, ya, dari tarikhnya Ibnul Jauzi dan tarikh Ibnul Khaldun dan tarikh-tarikh yang lainnya dalam sejarah Islam. Persis itu sejarah para nabi, sejarah para peradaban umat-umat terdahulu. Itu persis kayak di Bidayah wa Nihayah, Tarikh Tabari dan yang lainnya. Ditulis oleh William Dornat, Profesor William Dornat, Amerika. Pakar sejarah. Ya, bukunya dicetak dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Yang bikin getun atau getunnya, getun bisa dicetak dalam bahasa Arab. Berarti kan dia menguasai bahasa Arab. Nah, ini orang-orang Barat ini hanya mengejar apa? Mengejar titel. Ya. Itu bisa mempelajari Islam seumur hidupnya. Dia habiskan umurnya mempelajari Islam, tapi tidak masuk Islam. Itu yang disayangkan. Nah, itulah. Makanya kita yang muslim ya seharusnya belajar, ya. Seharusnya kita yang muslim ya punya semangat. Yang mereka orang-orang kafir aja sampai jadi profesor hadis, ada yang jadi profesor tafsir, ada yang jadi profesor fikih, ada yang jadi profesor sejarah. Ya, artinya gelar istimewa bagi mereka. Maka setidaknya kita belajar. Belajar, banyak-banyak belajar. Ya. Mereka saja semangat untuk mempelajari agama kita. Masa kita tidak? Dan begitu. Nah, sedikit lagi kita baca. Wa qawluhu ta'ala dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Hal itu dikarenakan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang diusir dari satu negeri ke negeri berikutnya. Kemudian mereka akan diazab di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kenapa mereka demikian? Biannahum syaqqullaha wa rasulah. Dikarenakan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ay innama fa'alallahu bihim dhalika wa salata alaihim rasuluhu wa ibaduhul mu'mini wa rasuluhu wa ibaduhul mu'mini. Yaitu hanyalah Allah lakukan perkara tersebut terhadap Yahudi. Membuat mereka terusir, lontang-lantung di dunia ini, diazab di neraka, dan mereka dikuasai oleh Allah dan hamba-hambanya yang beriman, li'annahum khalafullah wa rasulahu. Karena mereka orang-orang Yahudi menyelisih Allah dan Rasulnya. Wa kadzabu bima anzalallahu ala rusulihi almutaqaddimina fil bisharati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dikarenakan mereka mendustakan terhadap apa yang Allah turunkan kepada rasul-rasul terdahulu, di mana setiap rasul terdahulu pasti memberitahu kepada umatnya ada nabi akhir zaman ismuhu Ahmad, namanya Muhammad, bahkan sifat-sifatnya lengkap. Ya, lengkap. Wa hum ya'rifuna dzalika kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat tahu ciri-ciri Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, ciri-ciri Umar bin Khattab mereka tahu. Ciri-ciri Abu Bakar As-Siddiq mereka tahu. Tahu. Ya. Layaknya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Summa qala, kemudian Allah berfirman, "Wa may yushaqqillaha fa innallaha syadidul iqab." Dan siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya azab Allah, siksa Allah itu sangat dahsyat, sangat pedih. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ya pelajaran yang sangat penting. Fa'tabiru ya ulil absar, ya. Ambillah pelajaran dari kisah-kisah orang Yahudi, ya. Karena kisah orang Yahudi itu bisa kita petik pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai seperti mereka. Tahu ilmu, tahu Alkitab, ya, tetapi mereka menyelisihi ilmu dan Alkitab tersebut. Mereka sombong, mereka meremehkan hanya karena kesukuan. Ya. Hanya karena nabinya bukan dari Bani Israel, mereka marah. Kenapa dari Bani Ismail, dari Quraisy? Kenapa dari orang-orang Arab? Ya. Mereka dengan hanya sebab keturunan, kemudian tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebab itu saja. Ya. Dan niscaya kalaulah dari keturunan Israel sendiri, ya mereka pun akan menyelisihi lagi. Sebagaimana telah diturunkan ribuan nabi kepada mereka. Kalau mau dihitung sangat banyak nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Sangat banyak, luar biasa. Dari 25 nabi saja, mayoritasnya itu Bani Israel. Mayoritasnya itu Bani Israel. Ya. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya Allah turunkan apa namanya nabi kepada mereka, mendakwai mereka. Ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, semangatlah belajar agama, karena itu bekal bagi dunia akhirat kita masing-masing. Ya. Ya, siapa yang mempelajari ilmu agama, ya bagi dirinya. Manfaatnya bagi keturunannya, manfaatnya akan dirasakan. Ya. Maka jangan bosan-bosan. Jangan putus asa dari belajar agama. Namanya ujian pasti ada. Namun manusia itu tempatnya ujian. Selama di dunia pasti akan mendapatkan ujian, cobaan, dan seterusnya. Tapi apapun ujiannya, apapun cobaannya, hendaknya jangan tinggalkan belajar ilmu agama. Ya, jangan tinggalkan itu. Rugi kita nanti dunia akhirat. Karena nanti ketika orang munafik tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, marrabbuka wa madinuka wa manabiyyuk, yang dikatakan malaikat apa? La daraita wa la talaita. Sungguh kamu sudah enggak tahu dan tidak mau tahu, tidak mau belajar. Dipukullah pakai mitraqah, pakai palunya malaikat. Dipukul kepalanya di alam kubur. La daraita wa la talaita. Kenapa kamu sudah enggak tahu agama, enggak mau belajar lagi? Pukul palanya pakai mitraqah. Pakai palunya malaikat. Na'udzubillah minta. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.